Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya cintai, dari UNTN Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya lalu teringat beberapa waktu yang lalu diskusi dengan teman. Beliau ini mungkin masalah hati, Bu ya. Ada sedikit dalam mau melakukan sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat istikharah. Dalam hati beliau ini kalau melakukan sholat hajat, minta kepada Allah, dalam hatinya seolah-olah kok malah mengatur Gusti Allah. Kemudian kalau melakukan sholat istikharah juga, bukankah Allah memberikan ilham di dalam hati seorang hamba, misalnya dia pengen minta sesuatu, itu ilham dari Gusti Allah. Kemudian juga tentang sholat tahajud, apakah dari ketiga ini kedudukannya di sisi Allah itu yang bagaimana? Karena juga disebutkan di dalam Al-Quran, fatahajat binafidatan lak asa ayaba asa taro bukanakan mahmudin. Nah itu tolong-tolong dijelaskan di antara ketiga kedudukan sholat ini, Bu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang min ahli tawakkul, ahli tawakkal, dipikir benar saking tawakkalnya itu mendapatkan doa-doa yang isinya adalah untuk merubah keadaannya agar diberi oleh Allah rizki, dia tidak berani membaca doa. Karena takut apa? Bahasanya tadi takut ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang membaca doa, doa yang diajarkan kepada Sayyidina Musa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia menghindar hanya Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Tidak mau melanjut wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya diingatkan oleh sebagian sahabat-sahabatnya, kalau sudah Allah yang mengajarkan paling bagusnya pengajaran, jangan kau merasa sok lebih pintar. Pengennya dia sok, pengennya dia adalah tawakal. Gak pengen dia tuh ngomong. Jadi dia tuh pengen lebih baik saya jadi orang yang diem saja. Kan ada orang diem baik. Falyakul khairun aliyasmut, lebih baik ngomong yang baik atau diem. Cuman gara-gara dia sampai tidak pengen ceramah. Ceramah nanti ini. Nah kalau ceramah dibimbing oleh Allah kan baik. Sementara apa? Israhli, Rabbi israhli, ya Allah lapangkan dada gue. Wa yasirli amri, mudahkan segala urusan gue. Wahlul uqdatam bilisani, ya Allah. Lepas ikatan-ikatan di lidahku yang menjadikan lidahku itu susah ngomong. Yafqahu qawli, sehingga orang paham omonganku. Nah ini doa yang ngajarkan apa? Wahyu ini. Maka pendidikan dari Allah. Baca kok ragu-ragu. Lah ini adalah kesombongan dengan pendidikan Allah. Istikharah enggak mau, kesombongan dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan semuanya. Tadi lihat Rabi'ah Adawiyah sendiri mengatakan dalam doanya, ya Rabb ma'abattuka, aku tidak menyembahmu khaufan min narika. Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena aku takut api neraka. Wala tama'an fi jannatika, dan bukan karena aku mengharap surgamu. Walakinni wajadtuka rabban tastahiqul ibadata fa'abadtuka. Akan tapi aku menemukan engkau adalah zat yang harus disembah, maka aku sembah engkau, aku ibadah kepadamu. Lihat, Rabi' Adawiyah mengatakan, aku menyembah, aku beribadah kepada Allah bukan karena aku mengharap surga. Dan aku mengibadah kepada Allah bukan karena aku takut neraka. Tapi beliau juga rajin berdoa. Ya Allah, berikan kepadaku surga dan jauhkan dari api neraka. Dan Nabi Muhammad menyembah Allah. Lihat, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, aku itu masuk surga bukan karena amalku. Tapi Nabi Muhammad beramal sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya itu adalah bengkak. Dan Nabi pun lihat, semuanya akan dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan istikharah. Nah, istikharah itu hakikatnya justru menyerahkan kepada Allah. Pertama apa? Semuanya dari Allah. Kemudian yang kedua apa? Allah memberikan pada kita pilihan. Akan tapi agar pilihan kita tidak dengan kesombongan, kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu adab. Allah berikan pilihan, bohong kalau mengatakan tidak usah pakai pilihan. Jabriyah, tidak pilihan, yang angkat turun, angkat turunnya. Saya angkat, saya turun, saya pergi, saya tidak. Pilihan. Makan, tidak makan, semua pilihan. Beli, tidak beli, pergi, tidak pergi. Adalah pilihan, menikah dengan dia atau yang lainnya, pilihan. Siapa yang mengingkari ini semuanya? Siapa yang mengingkari? Memang ketentuan Allah juga ada. Tapi orang yang mengatakan ketentuan, dia pasti milih. Coba, kasih duit, 100 ribu, 10 juta. Ambil, bebas. Yang mengatakan tidak pernah milih, pasti milih, bohong tidak milih. Ini adalah biasanya, itu biasanya ngomong, ini biasa, itu adalah dalam diskusinya para ulama, itu adalah ada orang tertipu. Jadi seolah-olah dia lebih tasawuf, lebih tawakal, saya enggak mau istikharah. Karena kalau istikharah menunjukkan saya tidak tawakal. Istikharah itu hakikat tawakal, karena apa? Bunyi istikharah apa? Di saat orang sudah mau milih, lihat. Pertama adalah memikir, merencanakan, aku milih si A atau si B, anaknya Pak Haji ini, Pak Haji itu. Semuanya baik. Atau satu pilihannya, aku maju atau mundur, dia soleha. Sudah kelihatan benar secara akal, kita pikir, ketentuan ada Allah, Allah yang punya memang. Akan tapi Allah berikan kepada kita akal, oh dia soleha benar. Insya Allah pantas jadi istriku dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah, aku tidak mendahulukan akalku dan pilihanku. Aku menghadap kepada Allah. Baru istikharah. Dan istikharah hakikat tawakal. Karena apa? Bunyi istikharah sendiri bunyinya tidak ngatur Allah. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku jadikan. Kalau tidak, jauhkan. Ya kan? Karena dia tidak mengerti makna istikharah. Kecuali istikharahnya orang maksa tadi. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku jadikan. Kalau tidak, jadikan juga. Kurang ajar namanya itu. Ngatur Allah. Nah ini. Apa namanya? Istikharah. Termasuk bagian daripada tawakal. Karena menyerahkan pilihannya kepada Allah. Kapan kita menyerahkan kepada Allah? Di saat kita memilih. Luar biasa. Di saat kita memilih masih menyerahkan kepada Allah. Aku memilih, tapi aku serahkan kepada Allah. Sehingga kita tetap sandar kepada Allah. Jadi apa akan lakukan esok pagi adalah Allah pilihkan. Istikharah. Adapun tahajud adalah ini pekerjaan Nabi SAW. Bagi Nabi adalah wajib. Tahajud ini nafilah talakan. Nafilah adalah tambahan baik. Diperintahkan Nabi SAW. Nafilah adalah amal tambahan. Sebagai istikharah, tahajud bagi Nabi adalah wajib, bagi umatnya adalah sunnah. Dan tahajud adalah apa? Tahajud itu adalah bersusah payah di saat kita dalam keadaan lelap tidur, nyantai, enak. Jadi tahajud itu berat, kecuali bagi ahli Allah, da'bus solehin. Kebiasaannya orang-orang soleh itu. Sebab kalau orang sholat dalam keadaan melek, mah enak. Tapi di saat kita lelap tidur, subhanallah, kita harus bangun jam begini, menghadap kepada Allah. Itu adalah da'bus solehin, kebiasaan orang-orang soleh. Lakukan tahajud, biarpun hanya 2 rakaat. Cuman biasanya disambung tahajud dengan istikharah. Hajat, adapun hajat, minta kepada Allah. Sebab ketahuilah, dalam usaha ada 2. Ingat, usaha itu ada 2 cara. Ada 2 langkah yang harus kita tempuh di dalam menggapai cita-cita. Tapi orang sering lupa. Sering sombong dengan akalnya dan kecerdasannya. Sering kita berikan contoh berulang-ulang. Seorang ibu kalau anaknya sakit biasanya langsung dibawa ke dokter. Yang punya duit spesialis. Telepon dokter dan sebagainya. Bergegas seperti dokter karena demamnya tinggi. Kita pengen tahu siapa di antara ibu-ibu yang anaknya sakit. Sebelum membawa anaknya ke dokter, melakukan sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Siapa yuk? Apakah sudah tidak punya Tuhan yang menyembuhkan anaknya? Siapa yang membuka toko itu melakukan sholat 2 rakaat? Ya Allah, jadikan berkah tokoku ini. Allah. Kita sering cerdasan. Prinsip ekonomi itu strategi bisnis, pemasaran, market, sebagainya. Sampai ustadznya pun ternyata lupa memohon kepada Allah. Hanya memikir materi yang paling bagus. Gimana saya menyampaikan ceramah yang dahsyat, memukau sampai orang pada nangis semuanya. Oh, lupa di malam hari minta kepada Allah. Kata Imam Nawawi dan guru mengatakan juga hal yang hormat. Ini adalah kebohongan seorang ustadz. Imam Nawawi sebelum masuk majelis, sholat di rumah, kalau diperkirakan di majelis tidak bisa sholat. Sholat di rumah mendoakan, ya Allah, semoga orang yang bakal dengar ilmuku nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Didoakan. Bukan mengandalkan ceramahnya, bukan mengandalkan lisannya yang fasih. Tidak, bukan mengandalkan ilmunya, tidak. Tapi adalah mengandalkan juga Allah. Separuh usaha lahir, separuh usaha batin. Sholat hajat adalah usaha batin. Keras besok harinya. Tapi kalau batin toh engkau aku sudah hajat semalam, insyaallah rezekiku banyak. Ke pasar? Enggak usah ke pasar. Kan saya sudah sholat hajat, gila dia. Nah, usaha batin, usaha lahir, gabung dua-duanya. Jadi usaha lahir ada usaha batin, pendidikan dari Rasulullah. Tidak cukup orang ada usaha batin, ya Allah, suka berikan rezeki yang banyak. Anak yang soleh-soleh, tapi anaknya tidak pernah dididik. Sudah lebih biarin anak saya, kan sudah aku serahkan kepada Allah. Kan aku sudah memohon setiap malam kepada Allah. Kok tidak disekolahkan ngaji? Kan sudah doa setiap malam. Tidak. Maka jangan tertipu, wahai ibu, biarpun doa setiap malam, datang ke kiai minta doa. Tapi kalau anaknya sekolahnya ditempatkan sekolah yang tidak benar, ya tetap tidak benar. Karena usahanya tidak sempurna. Usaha separuh batin, separuh lahir. Semua aktivitas kita harus kita padukan antara usaha lahir dan usaha batin. Dan usaha lahir perintah dari Allah, salat hajat. Nabi yang menyuruh. Dan Nabi tidak akan menyuruh kecuali dengan wahyu. Kalau kita punya kehendak menginginkan sesuatu, maka ambil air wudhu, kemudian salukan, lakukan salat dua rakaat dan memohonlah kepada Allah. Dan doanya adalah Allahumma ini atawajjahu ilaika binabiyyika nabi rahmati. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan Nabi Muhammad, ditambah doa tawassul dan sebagainya. Kalau tidak pun salat, minta kepada Allah adalah hajat. Nah, ini adalah bukan berarti kita itu enggak terima apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan sudah ditentukan Allah, kenapa kok masih minta-minta kepada Allah? Ya tidak. Allah itu adalah maha kaya. Kalau ada orang minta terus kepada kita, pada akhirnya bosan. Tapi Allah kalau hambanya enggak minta, Allah marah. Sehingga Allah berikan, ud'uni, kau minta kepadaku. Kau berdoa kepadaku. Disuruh rupanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang yang ditanyakan itu betul ada kejadian kelompok yang sok tasawuf, sok sampai kepada Allah, sok ahli tawakal, sok. Ternyata disalahkan dia. Minta rezeki aja enggak berani, wong sedikit jadi bagi kok minta. Berarti kan saya nih tahu. Nabi yang mengajarkan dalam hadis sahih Allah maghfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan halal, minta. Wahab lana min ladunka dzurriyyatan, minta anak. Banyak Allah nyuruh kita minta. Dan kalau sudah pendidikan dari Allah, sebaik-baik pendidikan. Cuman biasanya akal-akalnya orang, tasawufnya tasawuf begadang. Jadi cerita 4 jam tentang tasawuf melayang, masalah mahabbah, ridho, ini enggak ada tahajud, enggak ada ini. Inilah yang Imam Syekh Dr. Muhammad Said Rumudi mengingatkan ada sebagian orang, tasawufnya tasawuf cerita. Sehingga sampai orang melakukan amal jadi malas cerita dong. Orang dibikin bicara yang orang tidak faham. Sehingga semuanya pada geleng, hebat kiaiku. Kenapa? Ngomong panjang saya tidak faham. Ngomong apa itu? Sederhana. Tasawuf yang sesungguhnya adalah, lihat Imam Haddad mengajarkan tasawuf. Imam Haddad sufi besar, tapi mengajarkan amal dia. Baca kitab Nasuhih Diniyahnya. Amal. Bukan hayal. Gak ada ngomong gelanturnya Imam Haddad. Lihat, baca semua kitab-kitabnya Imam Haddad. Yang kecil, kitabnya kecil tapi gede maknanya. Amal. Membersihkan hati, amal. Memahami makna ridho, mahabbah, semuanya ada. Tapi pun tidak lupa masalah amal. Ada orang dalam di dunia tasawuf hanya senang diskusinya. Sudah begitu main keramat nanti. Setelah itu ngaku mimpi nanti. Besoknya mimpi ketemu Allah. Habislah semuanya. Ini dusta. Semoga Allah menjaga kita. Ini, lihat, Ibn Athaillah As-Sakandari sangat syar'i, pangkas. Jangan sampai kita tidak ibadah. Ibadah penting. Tidak cukup orang sambung kepada Allah. Yang penting hatiku selalu ingat kepada Allah. Tidak rindu beramal baik, enggak sah. Harus rindu amal baik, mengamalkan kebaikan, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, minta surga, jauhkan neraka, sekaligus meyakini bahasanya. Orang masuk surga dan neraka adalah karunia Allah. Itu iman semuanya.